Mari kita mulai bahasan kita, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, kita sebelum datang ke sini sudah menunaikan salat zuhur berjamaah, sudah dekat dengan sunnahnya. Tapi yang penting Anda catat, kita mulai bahasannya. Orang yang sudah salat di dalam Quran itu diklasifikasikan pada dua golongan. Bila seorang sudah menunaikan salat, disebut oleh Quran terbagi dua bagian, dua golongan. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Kemarin masih ada, otomatis menghapus ini. Sekarang sudah enggak ada. Kode. Apa enggak hati-hati. Surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. Ada ayat ini? Baik, saya bacakan ini. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika Anda telah tuntas menunaikan sholat. Awas, kalau kita wakaf di sini, baca Qur'annya, kita wakaf, berhenti di sini. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka ini menunjuk pada golongan yang pertama. Ya, apabila Anda telah menuntaskan sholat, kalau bahasa tafsirnya, ada orang-orang yang saat sholatnya sekedar menuntaskan kewajiban saja. Ya. Dia akan ditemukan orang yang saat sholat, yang penting kewajiban saya sudah gugur. Ya. Perkara khusyuk atau tidak itu urusan lain. Diterima atau tidak terserah Allah. Ya. Awas, hati-hati rumusnya ya. Kalau Anda mendapatkan di Quran satu peristiwa, keadaan, orangnya tidak disebutkan, waktunya kapan tidak diterangkan, maka itu akan menimpa pasti kapanpun terjadi dalam rentang waktu yang berbeda. Di setiap zaman bisa ditemukan. Seakan-akan ada pesan, kita akan menemukan orang sholat, motifnya sekedar mengangkat kewajiban saja. Selesai. Nah, hati-hati ya, itu satu. Yang kedua, kalau kita wasalkan, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Yang kedua, tipikal orang yang telah salat, salatnya bisa menjadikan ia langsung tersambung dengan Allah. Ingat. Setiap ini, ada orang yang sebelum salat belum ingat Allah, begitu dia salat dilatih lewat salat nyambung dengan Allah. Dia ingat. Ya. Yeah. Karena itu ibadahnya disebut dengan salat. Saya agak pelan-pelan dulu. Saya tulis ya. Dalam bahasa dulu, salat itu asalnya dari kata silah, silatun. Silah itu asalnya ikatan yang erat, sesuatu yang terhubung erat, itu silah namanya. Ya. Karena itu ada istilah silaturahim, ya. Hubungan kasih sayang yang tersambung dengan erat, fisiknya nggak ada, tapi kasih sayangnya masih ada. Terpisah dari sini masih saling mendoakan, masih saling mengecek bagaimana saudara kita, itu silaturahim. Nah, salat kenapa dinamakan dengan salat dari kata silah? Seakan-akan ada isyarat di sini bahwa salat disebut dengan salat karena ibadah ini melatih setiap hamba, setiap muslim untuk terhubung dengan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang salatnya benar, selesai salat dia online nyambung, terhubung dengan Allah. Silakan, silakan. Tidak apa-apa, mau lewat silakan. Nanti ustaznya ikut jongkok lagi. Lewat saja, tidak apa-apa. Sudah? Kita kembalikan. Jadi kalau orang sholatnya benar, itu kata Quran, fadhkurullaha, langsung ingat nyambung dengan Allah. Ya. Jadi sebelum sholat masih ingat pekerjaan, masuk masjid pun lupa berdoa. Begitu keluar dari masjid, bangun saja sudah ingat Allah. Bismillah, ya bangun. Qiyaman, jalannya ingat Allah. Ya, antum sholat subuh, begitu keluar lihat matahari cerah nih cuaca, insyaallah. Begitu pulang dari masjid lihat ke langit, ya Allah, begitu sempurna Engkau ciptakan langit ini. Ingat ya Allah. Ya. Mau duduk ya duduk, bismillah. Ingat Allah, nyambung. Ya. Di orang-orang yang berhasil sholat ya kata Quran, dia langsung tersambung dengan Allah, ingat dengan Allah. Karena itu orang yang ingat dengan Allah, dia pun pasti diingat oleh Allah. Saya ulang. Orang yang ingat dengan Allah pasti diingat oleh Allah. Antum kalau diingat oleh pimpinan, oleh bos, itu mudah nggak aktivitasnya? Mudah. Mau apa-apa dipanggil, ya. Cuma bendahara cek ini, ya Masya Allah. Coba cek si Fulan, udah dapat belum gajinya? Diarahkan. Ya, sedang kerja, dilihat, lancar nggak pekerjaan, dihubung. Karena diingat. apakah yang diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana seorang hamba kalau diingat oleh Allah yang maha menguasai segalanya? Makanya kata Quran langsung, Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 152. Perhatikan kalimatnya. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah saya, kata Allah, saya akan ingat kamu. Pelan-pelan, ingatlah saya, maka saya akan ingat kamu.